Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man ihtada bihudah واتبع ثره الى يوم الدين اما بعد ايها الاخوه والاخوات kaum muslimin wal muslimat para jemaah yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis ilmu yang berbarokah ini. Kita diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat yang sangat agung, yaitu nikmat talabul ilm, menuntut ilmu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu agama itu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Maka siapapun kita, apapun derajat, kedudukan, status dan jabatan kita, wajib untuk menuntut ilmu agama. Ya, karena ilmu adalah kunci semua kebaikan di dunia dan di akhirat. Kita tidak akan bisa beribadah kepada Allah dengan benar tanpa ilmu. Dan ilmu yang paling penting dari segala ilmu adalah ilmu tentang tauhid. Ini ilmu yang paling utama, ilmu yang pertama kali harus dipelajari oleh setiap muslim dan muslimah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabinya ya dalam surat Muhammad ayat 19 untuk mempelajari tauhid. Dan perintah Allah kepada nabinya merupakan perintah juga untuk umatnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik. Ketahuilah, pelajarilah tentang tauhid, bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak diibadai kecuali hanya Allah saja. Wastaghfir li dhanbik, dan minta ampunlah ya dari dosa-dosa. Kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, tauhid dan istighfar adalah kunci semua kebaikan di dunia dan di akhirat. Makanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabinya untuk bertauhid dan memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena tauhid adalah ilmu yang paling utama, maka kewajiban bagi kita semuanya untuk mencurahkan segenap tenaga kita, waktu kita, pikiran kita untuk mempelajari tauhid, ya bersemangat, ya meningkatkan tauhid, ya karena tauhid yang benar akan membuahkan ibadah yang benar dan akhlak yang benar, ya. Oleh karenanya, nikmat yang paling utama yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba manakala Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya pemahaman tentang tauhid. Ya, disebutkan dalam surat An-Nahl ayat 2, dan surat An-Nahl itu nama lainnya adalah surat An-Ni'am, nikmat-nikmat. Kenapa surat An-Nahl disebut dengan surat An-Ni'am, nikmat-nikmat? Karena dalam surat tersebut Allah Subhanahu wa taala banyak menyebutkan nikmat-nikmatnya. Nikmat hujan, nikmat hewan, ya, nikmat pakaian, nikmat kendaraan, nikmat rumah, banyak nikmat-nikmat yang Allah sebutkan dalam surat tersebut. Tapi Allah Subhanahu wa taala sebelum menyebutkan nikmat-nikmat itu semuanya, yang pertama kali Allah sebutkan adalah nikmat tentang tauhid. Pada ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yunazzilul malaikata birruhi min amrihi ala man yasha'u min ibadih an andiru annahu la ilaha illa ana fattakun. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang menurunkan para malaikatnya dengan ruh wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala, ya, yang diberikan kepada hamba-hamba pilihannya yaitu para nabi untuk menyerukan kepada manusia bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali saya, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, ini yang pertama kali Allah sebutkan dalam surat tersebut, menunjukkan bahwa nikmat yang paling utama, nikmat yang paling besar dari segala nikmat adalah nikmat tauhid. Ya, kata Sufyan ibn Uyainah rahimahullahu ta'ala, ma an'amallahu ala abdin nikmatan a'dham min an yufahhimuhu la ilaha illallah. Tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala memberikan sebuah nikmat yang lebih besar bagi seorang hamba daripada nikmat yang Allah fahamkan kepada mereka tentang tauhid la ilaha illallah. Maka kita harus bersemangat ya dalam mempelajari tauhid, ya, tidak boleh bosan, tidak boleh malas sampai Allah subhanahu wa ta'ala ya mengambil nyawa kita sampai detik terakhir, ya, nafas terakhir kita, ya. Wa'bud rabbak hatta ya'tiyakal yakin, beribadalah kepada Rabbmu sampai kematian menjemputmu. Tauhid adalah yang pertama kali harus ditanamkan oleh seorang mukmin dan terakhir kali ya yang ditanamkan oleh seorang mukmin. Ya. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala pada kesempatan kali ini, setiap kali Selasa ketiga, insyaallah taala kita akan membaca ya buku tentang tauhid, kaidah-kaidah tentang tauhid dari buku Qawaid fi Tauhidir Rububiyyah wal Uluhiyyah wal Asma'i was Sifat. Kaidah-kaidah. Kaidah itu ya rumus-rumus ya atau ya kunci-kunci dalam masalah tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah dan tauhidul asma was sifat. Ya, kaidah itu artinya pilar, bangunan, ya, asas. Ya. Nah. Sedangkan tauhid artinya mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam hal-hal yang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan berdasarkan penelitian para ulama, tauhid ya terbagi menjadi tiga seperti dalam judul buku ini, yaitu rububiyah, uluhiyah dan asma was sifat. Rububiyah yaitu meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang menciptakan, yang merajai, yang mengatur alam semesta ini. Ya, yakni kita mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam perbuatan-perbuatan Allah, menciptakan, memberi rezeki, mengatur, ini kan perbuatan-perbuatan Allah. Jadi kita yakini tidak ada yang menciptakan makhluk kecuali hanya Allah, tidak ada yang memberi rezeki kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala, tidak ada raja ya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak ada yang mengatur alam kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya tauhid rububiyah. Ya, adapun yang kedua yaitu tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah yaitu mengesakan Allah SWT dalam perbuatan-perbuatan hamba kepada Allah. Jadi bedakan, kalau rububiyah itu kita mengesakan dalam perbuatan Allah. Ya, kalau tauhid uluhiyah yaitu kita mengesakan Allah SWT dalam perbuatan hamba kepada Allah. Yaitu doa, ini kan perbuatan hamba, hanya kita peruntukkan untuk Allah saja. Menyembelih, ya, perbuatan hamba, ya, kita menyembelih hanya untuk Allah saja, ya, demikian seterusnya. Ini tauhid uluhiyah, tauhid ibadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah dan hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan. Di situ didahulukan objek. Ya, dalam surat Al-Fatihah yang selalu kita baca dalam salat-salat kita itu, ya, dibuka oleh Allah SWT dengan tauhid. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah. Hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Di situ didahulukan objeknya. Atau dalam ilmu bahasa Arab maf'ul bih. Ya, maf'ul bih. Dalam ilmu bahasa Arab yang namanya objek itu mestinya di belakang. Dharaba Zaidun al-kalba. Zaid mukul anjing. Anjing objeknya belakang. Ya, kalimatnya di belakang kan. Tapi dalam ayat ini didahulukan objeknya. Kata para ulama, tujuannya adalah lil hasr, untuk pembatasan. Yani hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah. Hanya kepada Engkau ya Allah kami minta pertolongan, bukan kepada yang lain. Ya, bukan kepada yang lainnya. Baik, yang ketiga adalah tauhid al-asma wa sifat. Tauhidul asma wa sifat, yaitu kita menetapkan nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam Al-Qur'an dan hadis-hadis yang sahih tanpa menyerupakannya dengan makhluk. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samii'ul basyir." Surat Asy-Syura. Ya. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Kita tetapkan Allah punya pendengaran, kita tetapkan Allah punya penglihatan, tapi pendengaran dan penglihatan Allah tidak sama dengan pendengaran makhluk dan penglihatan makhluk. Ya, ini tauhid al-asma was-sifat. Ya, berbeda dengan sebagian kalangan yang tidak menetapkan nama Allah Subhanahu wa taala baik secara keseluruhan atau sebagiannya. Atau ya, sebagian kelompok yang menyerupakan sifat-sifat Allah dengan makhluk. Ini keliru. Ya, ini keliru. Buku ini buku yang sangat bagus ya, karena mempermudah bagi kita dalam memahami masalah tauhid. Dibuat oleh penulisnya dengan sistematis ya, pakai sistem kaidah-kaidah. Ya, sistem kaidah-kaidah, dan itu akan memudahkan bagi kita ya. Karena suatu bidang ilmu apabila disampaikan secara sistematis, mudah, apalagi dengan kaidah, ini akan memudahkan bagi kita semuanya untuk memahaminya. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Yassiru wala tuassiru." Permudahlah. Dan salah satu cara untuk mempermudah ilmu adalah dengan kita menyampaikannya secara sistematis, kita menyampaikannya dengan memberikan kaidah-kaidah. Ya. Oleh karenanya, para ulama dalam setiap bidang biasanya mereka membuat kaidah-kaidah. Ya. Dalam ilmu hadis ada namanya kaidah-kaidah hadis yang disebut dengan ilmu mustalah hadis. Dalam masalah fikih ada kaidah-kaidah, qawaid fikih, kaidah-kaidah fikih, ada usul fikih. Ya, dalam ilmu tafsir ada namanya usulut tafsir. Ya, kaidah-kaidah tafsir. Dalam bahasa Arab juga begitu, ada nahwu dan sharaf, itu kaidah. Ya. Jadi para ulama untuk mempermudah kita dalam memahami ya, agama ini dipermudah oleh para ulama. Ya. Dengan pembagian, dengan memberikan contoh, dengan memberikan kaidah. Itu adalah jerih payah para ulama, semangat para ulama untuk memahamkan ilmu kepada umat. Ya, salah satu caranya adalah dengan memberikan kaidah-kaidah. Ini penting. Ya, Syekh Abdurrahman As-Sa'di dalam Mandhumah Qawaid Fiqhiyah beliau mengatakan, "Fahris ala fahmika lil qawaidi jami'atil masailis syawaridi." Litartaki fil ilmi khaira murtaqa وَتَكْتَفِي سُبْلَ الَّذِي قَدْ وُفِّقَ. Bersemangatlah kamu ya dalam memahami kaidah-kaidah. Ya, memahami kaidah-kaidah. Kaidah-kaidah dalam ilmu tauhid, kaidah-kaidah dalam fikih, kaidah-kaidah dalam ilmu hadis, ya. Bersemangatlah kamu dalam mempelajari ilmu ini dengan kaidah-kaidah. Kenapa? Jami'atil masaili syawaridi. Karena kaidah-kaidah itu menghimpun permasalahan yang berserakan. Ya. Kita kalau dulu belajar matematika atau fisika, itu kalau sudah paham rumusnya gampang. Kalau sudah kena ya rumusnya, udah ngerti, udah paham, nanti dikasih soal apa saja dirubah-rubah gampang, bisa menyelesaikannya, bisa mengerjakannya. Tapi kalau rumusnya aja udah enggak mudeng, nah, ya, jangankan dikasih soal yang berbeda, ya, dikasih contoh yang sudah ada aja udah mumet udah. Ya. Begitu pula ilmu-ilmu. Kalau kita sudah mempelajari ya, kaidahnya udah ngerti, itu enak penerapannya. Karena kalau kita mempelajari cabang-cabang masalah itu banyak. Contoh kalau dalam masalah fikih ya, dalam masalah fikih. Permasalahan dalam fikih itu banyak sekali. Ya, dalam madhab Abu Hanifah, permasalahan fikih dalam madhab mereka itu tertulis 500 ribuan. Itu baru satu madhab. Ya, dalam satu madhab. Belum madhab-madhab yang lain, belum lagi zaman sekarang yang banyak sekali permasalahan-permasalahan kontemporer yang dulu enggak ada pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mempelajari suatu masalah itu pada cabangnya, ya, berat sekali. Contoh, misalkan kalau kita mempelajari masalah makanan. Kalau satu persatu, oh banyak banget. Apa hukum tahu, tempe, ya, apa kerupuk, bakwan, rujak, ya. Kulai satu persatu, susah. Ya, susah. Karena kita enggak nemukan. Ya. Tempe halal, misalnya. Tahu halal, enggak ada. Ya kan? Satu persatu enggak ada. Tapi cukup. Ya, kaidah para ulama, hukum asal makanan adalah halal sampai ada dalil yang mengharamkannya. Jadi setiap masalah makanan berarti kita kembalikan kepada apa? Kaidah tadi. Hukum asal masalah makanan apapun bentuknya, walaupun dulu enggak ada zaman Nabi, ya, yang penting itu masalah makanan, kembalikan kepada kaidah ini. Ya, hukum asalnya adalah halal. Walaupun enggak ada zaman Nabi, kopi enggak ada pada zaman Nabi. Berarti hukum asalnya halal sampai ditemukan dalil yang mengharamkannya. Ini sekedar contoh saja. Ya, kalau kita memahami satu persatu permasalahan, maka itu akan sulit. Tapi kalau kita memahami kaidahnya, maka ini akan mempermudah bagi kita, terutama dengan masalah-masalah apa yang terus berkembang pada zaman kita sekarang, ya, zaman semakin canggih, teknologi, ya, media sosial yang begitu cepat. Faedah yang kedua, kalau kita mempelajari ilmu itu sesuai dengan kaidah-kaidah, itu kita mengikuti apa? Mengikuti manhaj, jalan, metode Al-Quran dan hadis. Ya, kalau kita perhatikan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, rata-rata tidak memerinci satu permasalah-permasalah, tetapi menjelaskan secara apa? Garis besar, kaidah-kaidah. Oleh karenanya, di antara yang disebutkan oleh Imam Syatibi rahimahullah dalam kitabnya Al-Muwafaqat, Islam itu sempurna, kata beliau, ya, bukan dengan memerinci satu persatu. Makna Islam itu sempurna bukan diperinci satu persatu, tapi Islam itu sempurna dengan meletakkan apa? Kaidah-kaidahnya. Ya. Ini yang harus kita pahami. Islam itu sempurna bukan berarti maksudnya diperinci satu per satu, tapi maksudnya adalah dengan meletakkan apa? Kaidah-kaidah, rumus-rumus, hukum asal jual beli adalah halal, hukum asal air adalah suci. Nah, itu kaidah-kaidah seperti itu. Ya, bukan memerinci satu per satu. Kalau satu per satu, ya, tebel nanti bukunya. Ya. Nah. Kemudian juga ya, di antara faedah kalau kita mempelajari suatu permasalahan itu dengan kaidah-kaidah, ini akan menyingkat waktu kita. Ya, menyingkat waktu kita. Menuntut ilmu ini butuh waktu yang lama. Ya, enggak bisa cuma sehari, seminggu, sebulan, setahun. Butuh waktu yang lama. Andaikan ya, sejak kita lahir sampai kita mati menuntut ilmu, apakah berarti kita sudah menguasai semua masalah? Enggak. Hanya secuil sebagian saja. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Ya, tidaklah kalian diberi ilmu kecuali sedikit. Ilmu itu seperti hamparan lautan yang begitu luas. Enggak ada selesai-selesainya, enggak ada ujung-ujungnya. Ya. Banyak sekali. Ya, permasalahan-permasalahan ilmu. Bahkan semakin kita ini kalau mau mempelajari, semakin kita mau mendalami masalah-masalah agama, kalau kita mau betul-betul serius mempelajari ilmu agama, semakin kita mendalami, semakin kita menggali ilmu agama, kita akan semakin merasa bahwa kita ini masih bodoh. Masih banyak permasalahan agama yang belum kita pelajari. Ya, wallahi. Kalau seandainya kita mau mempelajari, semakin kita mendalami, bukan semakin sombong, bukan. Tapi semakin kita sadar bahwa ternyata kita ini masih bodoh. Ya, betul kata sebagian ulama, al-ilmu salah satu asbar. Ilmu itu ada tiga tingkatan. Man dahala syibrul awwal takabbar. Siapa yang masuk pada tingkatan yang pertama, dia akan sombong. Jadi kalau awal-awal belajar itu ngerti dikit sudah sombong, petentang-petenteng. Ya. Baru cuma apal satu juz saja sudah merasa, wah ini ya, saya yang paling cocok jadi imam. Ya, bahkan kadang ada yang berat cuma ngerti dikit masalah agama baru belajar udah merasa dirinya seakan-akan Imam Ahmad, Imam Syafi'i. Berfatwa, jawab pertanyaan. Masyaallah. Ya. Wa man dahala sibra tsani tawadhu. Kalau dia masuk pada tingkatan yang kedua, dia akan tawadhu, merendah. Wa man dahala sibra tsalis alima annahu la ya'lamu syai'an. Kalau dia masuk pada tingkatan yang ketiga, semakin dia mendalami lagi, dia akan merasa bahwa dia itu, ya, dia masih bodoh, nggak ngerti apa-apa, masih dikit ilmunya. Makanya lihat para ulama, ya, Syekh Al Albani rahimahullah taala yang begitu alim, ya, ngerti tentang ilmu hadis, Quran dan sebagainya. Tapi karena beliau ngerti tentang hakikat ilmu, semakin dia mendalami, dia pernah mengatakan. Ketika dipuji oleh sebagian muridnya, engkau adalah ahli hadis, engkau adalah al-allama, nangis beliau. Ya, beliau mengatakan, jangan kamu ngomong seperti itu. Ma ana illa tuwailibul ilm. Saya ini hanya santri kecil. Tuwailib itu artinya santri kecil. Ya, talib itu kan santri itu ya, pelajar. Ini tuwailib. Tuwailib itu santri kecil. Ya, santri kecil. Ini demikian tawadhu'nya para ulama, karena mereka semakin mendalami ilmu, semakin merasa bahwa ilmu mereka apa? Sedikit. Ya, baik. Insyaallah taala kita akan membaca buku ini ya, pelan-pelan, dikit-dikit kaidah ya. Insyaallah taala mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menambahkan ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya, terutama dalam masalah apa? Tauhid, masalah yang sangat penting ini. Tapi buku ini dibagi menjadi tiga oleh penulisnya, yaitu Syekh Dr. Walid bin Rashid As-Su'aidan. Ini salah satu dosen di Universitas Islam Madinah. Masih hidup orangnya. Ya, dan alhamdulillah sudah dapat rekomendasi dari beliau untuk mengajarkan buku ini. Ya. Ya. Baik. Buku ini dibagi oleh beliau menjadi tiga, yaitu kaidah dalam masalah rububiyah, kaidah dalam masalah uluhiyah, kaidah dalam masalah asma was sifat. Taib, ada satu hal penting sebelum kita menginjak kepada isi buku ini, bahwa pembagian para ulama tentang tauhid menjadi tiga, rububiyah, uluhiyah, dan asma was sifat. Ini adalah pembagian yang ilmiah. ya, pembagian yang benar sesuai dengan penelitian seksama terhadap dalil-dalil Al-Quran dan hadis. Jangan ada anggapan bahwa pembagian ini adalah pembagian yang bid'ah, seperti tuduhan sebagian kalangan. Ya, oh, tauhid, oh, tauhid katanya dibagi menjadi tiga, rububiyah, uluhiyah. Wah, ini ya, tauhidnya Ibnu Taimiyah katanya. Tauhidnya Muhammad bin Abdul Wahhab. Ya, pembagiannya, pembagian yang bid'ah. Ya, ada sebagian yang menuduh seperti itu. Maka ini menunjukkan bahwa dia adalah yang tidak meneliti dalil-dalil Al-Quran dan hadis. Pembagian yang disebutkan para ulama itu bukan memunculkan sesuatu yang baru yang dulu gak ada terus jadi ada, itu baru namanya bid'ah. Yang dulu gak ada kemudian jadi ada, itu namanya bid'ah. Pembagian itu hanya bersifat untuk mempermudah. Jadi sesuatu yang sudah ada tapi dibagi oleh para ulama untuk apa? Mempermudah. Ya, sudah ada dalam Quran, dalam hadis sudah ada, terus dibagi oleh para ulama untuk mempermudah tadi. Ya, karena yassiru wala tu'assiru, permudahlah. Makanya kalau kita lihat dalam kitab-kitab fikih misalkan, dalam kitab-kitab fikih ada banyak pembagian-pembagian. Misalkan rukun salat ada sekian, ya, sunnah salat ada sekian, pembatal-pembatal salat ada sekian. Dalam ilmu nahwu ada pembagian. Ya, kalam misalkan dalam bahasa Arab ada tiga, ada isim, ada fi'il, ada huruf. Ya, itu namanya pembagian dan itu tidak ada satupun para ulama mengatakan bahwa itu adalah bid'ah. Ya. Nah, bahkan ayyul ihwah, kalau kita cermati dalil-dalil Al-Qur'an dan hadis menunjukkan adanya pembagian tauhid ini. Surat Maryam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rabbus samawati wal ardi wama bainahuma fa'budhu wastabir li ibadatih hal ta'lamu lahu samia. Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb langit dan bumi. Ini tauhid rububiyah, Rabbus samawati wal ardi. Allah adalah Rabb. Rabb itu artinya yang mengatur, yang memberikan rizki, ya, yang menciptakan. Itu namanya Rabb atau tauhid rububiyah. Allah adalah Rabb langit dan bumi. Ini tauhid rububiyah. Kemudian fa'budhu wastabir li ibadati. Beribadahlah hanya kepada Allah dan sabarlah kamu dalam beribadah kepada Allah. Ini tauhid uluhiyah, tauhid ibadah. Beribadahlah kamu hanya kepada Allah saja. Kemudian yang ketiga, hal ta'lamu lahu samia. Adakah yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala? Ini tauhid al-asma wa sifat. Karena tadi sudah kita sebutkan, tauhid asma wa sifat itu artinya menetapkan nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam Al-Qur'an dan hadis tanpa menyerupakannya dengan makhluk. Jadi kata Allah, adakah yang serupa dengan Allah? Artinya enggak ada. Enggak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini tauhidul asma wa sifat, ya. Kata para ulama, ayat ini satu ayat tapi berisi tentang tauhid tiga, tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhidul asma wa sifat. Bahkan ya, salah satu faedah menarik yang disampaikan oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, beliau mengatakan Al-Qur'an itu dibuka oleh Allah SWT dengan tauhid ya menjadi tiga dan ditutup oleh Allah dengan tauhid menjadi tiga. Ya, surat apa yang pertama kali dalam Al-Qur'an? Ya, surat Al-Fatihah. Dalam surat Al-Fatihah itu ada pembagian tauhid. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu tauhid rububiyah, rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, maliki yaumiddin. Itu tauhid asma wa sifat, karena Ar-Rahman, Ar-Rahim itu apa? Nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini tauhid uluhiyah. Jadi ada ya dalam surat Al-Fatihah, surat yang paling utama dalam Al-Qur'an. Ya, demikian juga dalam ayat yang paling utama dalam Al-Qur'an. Kalau surat yang paling utama dalam Al-Qur'an surat Al-Fatihah. Ayat yang paling utama dalam Al-Qur'an ayat kursi. Ayat kursi itu juga mengandung tiga macam tauhid. Ya. Nah. Demikian juga akhir Al-Qur'an. Surat An-Nas. Ya qul a'udzu bi rabbin nas, tauhid rububiyah, rabbin nas. Malikin nas, itu tauhid Malik, Malik tauhid asma wa sifat, karena Malik nama Allah Subhanahu wa taala. Ilahin nas, tauhid uluhiyah. Ilah, ilah itu artinya yang berhak diibadah. Ya, yang berhak diibadah. Ini tauhid uluhiyah. Ya, jadi Allah buka Al-Qur'an dengan pembagian tauhid menjadi tiga, Allah tutup Al-Qur'an juga dengan pembagian tauhid menjadi tiga. Sebagai isyarat bagi kita bahwa isi Al-Qur'an itu yang paling banyak adalah mengenai tentang tauhid. Bahkan kata Imam Ibnu Qayyim, semua isi Al-Qur'an itu tentang tauhid. Ya, mulai dari awal sampai akhir. Semuanya tentang tauhid. Ya. Kemudian ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid sebagai isyarat bagi kita juga, ya, bahwa sebagaimana kita membuka hidup kita dengan tauhid, maka tutuplah hidup kita juga dengan tauhid. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir ucapannya adalah tauhid la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Baik. Beliau mengatakan qawaid tauhid rububiyah, kaidah-kaidah, ya, rumus-rumus atau kunci-kunci dalam tauhid rububiyah. Al-qaidatul ula, kaidah yang pertama, haqiqatut tauhidi huwal jam'u bainan naf'i wal isbat. Hakikat tauhid adalah menggabungkan antara nafi, nafi itu peniadaan, wal isbab dan penetapan. Jadi hakikat tauhid itu adalah menggabungkan antara peniadaan dan penetapan. Kalau cuma menetapkan saja itu bukan tauhid. Kalau menafikan, meniadakan saja itu juga bukan tauhid. Ya. La ilaha illallah. Kalimat tauhid. Ya, kunci surga yang sudah kita bahas ya pada kitab sebelumnya, apa namanya? Miftahul Jannah la ilaha illallah, ya. Syekh Hafidh Al-Hakami, ya. Bahwa la ilaha illallah itu mengandung dua rukun. La ilaha itu nafi. Ya, kita tiadakan sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, illallah itu namanya isbat, penetapan. Jadi kita tetapkan bahwa Tuhan, ya, ilah yang berhak untuk diibadai hanyalah Allah Subhanahu wa taala semata. Di situ ada gabungan antara peniadaan dan penetapan. La ilaha itu peniadaan, dibuang semuanya sesembahan-sesembahan selain Allah, ditiadakan semuanya, baru kemudian ditetapkan isbat illallah, ya, yang berhak diibadahi hanya Allah saja. Itulah tauhid. Kalau kita cuma, ya, menetapkan saja atau menafikan saja, maka itu bukan tauhid. Kalau kita mengatakan la ilaha, tidak ada Tuhan, itu bukan tauhid, karena berarti kita meniadakan Tuhan sama sekali, nggak ada Tuhan. Itu ateis, orang-orang yang nggak percaya adanya Tuhan. Tapi kalau kita cuma mengatakan Allah adalah Tuhan, Allah adalah Tuhan, itu berarti, ya, cuma menetapkan. Tapi ini tidak menutup kemungkinan yang lain juga Tuhan. Ya. Isa mungkin dianggap oleh orang-orang Nasrani sebagai Tuhan. Dewa-dewa dianggap oleh orang Hindu, Buddha sebagai Tuhan. Ya. Jadi kalau kita cuma mengatakan Allah adalah Tuhan kami, itu tidak menutup kemungkinan yang lain juga apa? Ya, Tuhan-Tuhan juga. ya, tidak menutup kemungkinan. Bahkan kalau di India itu banyak Tuhan, ada yang beribadah kepada setan, ada yang beribadah kepada sapi, ya, ada yang beribadah kepada ular, bahkan maaf ada yang sampai beribadah sama farci. Itu di India, ya, di India sampai ada buku 2 jilid Mausu'atul Firq wal Adyan fil Hind, kamus aliran-aliran sesat dan agama-agama sekte-sekte sesat di India. Itu markasnya. Ya, India itu macam-macam aneh nih, agama-agamanya aneh. Makanya aneh kalau orang Indonesia suka sama India. Ya. Malah kono itu pusatnya aliran sesat, malah agama sesat malah dijadikan kiblat. Nah, jadi hakikat tauhid itu adalah menggabungkan antara penafian dan penetapan. Ya, contoh yang lain, misalkan kalau kita mengatakan Allah adalah pencipta, kalau kita cuma mengatakan Allah pencipta, itu tidak menutup kemungkinan yang lain juga adalah pencipta. Tapi kalau kita mengatakan tidak ada pencipta, salah juga. Ya, karena itu berarti meniadakan pencipta sama sekali. Yang benar adalah tidak ada pencipta kecuali hanya Allah saja. Itu baru tauhid. Ya, ini yang namanya kalau dalam ilmu bahasa Arab al-hasr, pembatasan. Seperti dalam ayat tadi la ilaha illallah atau iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu pembatasan. Ya, itu namanya pembatasan. Makanya rata-rata dalam ayat-ayat tauhid menggunakan lafaz hasr. Hasr itu artinya pembatasan. Ya, dan pembatasan itu banyak cara. Misalkan seperti tadi, objek didahulukan, yang mestinya di belakang didahulukan, itu pembatasan. Atau seperti tadi, la ilaha illallah itu la nafiya lil jins, itu juga pembatasan. Ada juga innama, hanya saja. Nah, itu juga adalah pembatasan. Jadi tauhid itu adalah penggabungan antara nafi dan isbat. Kalau cuma nafi saja, peniadaan saja, maka ini keliru. Karena itu berarti taktil, meniadakan. Ya, secara mutlak. Kalau kita cuma isbat saja, menetapkan saja, maka itu tidak menutup adanya yang lainnya. Ini juga keliru. Maka kalau kita ingin mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka buang selain Allah Subhanahu wa taala, kemudian tetapkan yang berhak hanyalah Allah saja. Itu baru dinamakan tauhid. Nah. Selanjutnya al-qaidatus tsaniyah, kaidah yang kedua. At-tauhidu asasul amali wa asluhu. Tauhid adalah asas, asas itu pondasi amal. Wa asluhu, ya, dan akarnya, ya, pilarnya. Ya, maksud dari kaidah ini bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amal ibadah apapun yang dilakukan oleh seorang hamba jika tidak dibangun di atas tauhid. Ya, kalau seorang sholat, orang haji, orang sedekah, tapi dia tidak bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, maka amal ibadahnya sia-sia, enggak diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Percuma, enggak berguna. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini dalilnya surat Al-Furqan ayat 23. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Dan kami menjadikan apa yang mereka lakukan, ya, yaitu yang mereka lakukan yaitu orang-orang kafir, amal-amal ibadah mereka itu, faja'alnahu haba'an mansura. Kami jadikan seperti debu-debu yang berterbangan. Ya, ini enggak ada, enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa amalan orang-orang kafir tidak diterima sama Allah Subhanahu wa taala? Karena tidak dibangun di atas tauhid. Ya, tidak dibangun di atas tauhid. Walaupun mereka sholat, walaupun mereka puasa, walaupun mereka haji, walaupun mereka sedekah, enggak diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Pak, orang-orang kafir jahiliyah Mereka melakukan ibadah apa tidak? Ibadah. Mereka haji juga. Jangan kira, mereka juga haji. Mereka juga sedekah, mereka juga menjamu orang, membantu orang-orang miskin dan yang lainnya. Ya. Makanya disebutkan dalam hadis Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, Ibnu Juda'an ya, kana yasilur rahim wa yut'imul miskin. Ya, hal kana dhalika nafi'uhu? Wahai Rasulullah, Ibnu Juda'an, Abdullah bin Juda'an, ini salah seorang dermawan, orang yang baik di masa jahiliyah. Ya, dia itu wahai Rasulullah yasilur rahim, menyambung silaturahmi, baik sama orang. Wa yut'imul miskin, ya, suka membantu orang-orang miskin, ngasih makan kepada mereka, terutama untuk para jamaah haji. Ya. Tapi kan dia kafir. Ditanyakan oleh Aisyah, akana dzalika nafi? Apakah semua amal-amal tersebut berfaedah bagi dia, bermanfaat bagi dia wahai Rasulullah? Apa kata Nabi? La yanfa'uhu. Gak bermanfaat bagi dia. Innahu lam yakul yauman rabbih firli yauma yuhurbih firli khati'ati yaumati. Dia tidak pernah mengatakan, ya Allah ampunilah aku, ya dosa-dosaku. Artinya apa? Amal-amal dia, walaupun dia melakukan amal-amal ibadah, gak diterima sama Allah. Karena tidak dibangun di atas tauhid, tidak dibangun di atas iman. Gak memenuhi syarat. Syarat diterimanya amal ibadah nomor satu adalah iman. Kalau ada orang kafir, misalkan nyumbang untuk bangun masjid, atau mungkin mereka ada yang sholat misalkan, ada yang puasa, ikut-ikut puasa karena ya, dia berteman dengan orang muslim misalkan, ikut-ikutan puasa misalkan, atau dia baik sama orang, ada sebagian orang kafir yang baik akhlaknya ya, tapi semua itu tidak ada faedahnya karena tidak dibangun di atas tauhid, tidak dibangun di atas iman. Ya, makanya para ulama sepakat, ini kesepakatan ya para ulama, semua ibadah ya, semua ibadah disyaratkan harus tauhid. Jika orang melakukan amal ibadah, baik itu sholat, puasa, zakat, sedekah dan amal-amal ibadah yang lainnya, jika tidak dibangun di atas tauhid, dibangun di atas iman, maka itu percuma, tidak ada gunanya, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena enggak memenuhi syarat. Enggak memenuhi syarat. Pegel toh. Ya, capek. Makanya sayang. Itu orang yang paling rugi, Pak. Orang yang paling rugi di dunia ini adalah orang yang capek, pegel melakukan amal ibadah, tapi ternyata ibadahnya enggak diterima sama Allah SWT. Ya, karena tidak memenuhi syarat. Baik. Demikian yang bisa kita bahas, insya Allah ta'ala nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wassallallahu wasallama ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.